masing-masing ya. Bapak juga gak usah mikirin saya, Pak. Bu, Pak, pastikanlah mulai sekarang Maya, di mana kita ada hanya kebaikan yang bisa kita lakukan. Dah itu aja. Amal, amal, amal. Orang mau tahu, mau tidak tahu, sama aja. Mau menghargai, mau tidak, sama aja. Yang penting satu aja. Allah menerima amal ini. Dijamin tenang hidup ini, Pak. Tiga, tawasau bil haq. Jadi orang itu beruntung paham kebenaran, mengamalkan kebenaran, dan mendakwahkan kebenaran. Ini nih Pak yang sering saya sedih itu. SD berapa tahun di sini? SMP? SMA? Bayangkan 12 tahun sekolah, sampah aja enggak bisa nyimpen pada tempatnya. Makan permen, lempar. Belajar apa aja. Dan lebih repot lagi, kalau kita lihat orang buang sampah, kita diam aja, tidak melakukan tindakan apapun. Harusnya kan, oh maaf ini sampah, sebaiknya pada tempatnya, maaf ya Pak ya. Itu kan enak, parkir motor sembarangan, enggak punya rasa bersalah, dan kita enggak berani lagi mengingatkannya. Saya pernah takdir ceramah di Australia, Pak. Suatu saat ada sekolah Islam, bagus, saya bawa kamera, handphone. Gak minta izin tuh, saya kamera aja film. Tiba-tiba datang seorang guru, maaf, boleh dimatikan kameranya sekarang juga? Maaf, ini sekolah tidak diperkenankan karena orang tua murid belum tentu sependapat, belum tentu menerima anaknya direkam seperti ini. Jadi tolong, dan tolong dihapus sekarang juga. Iya, menurut saya Pak, saya minta maaf ya, begitu aturannya. Sopan, tegas, dan nurut. Ini namanya stand up. Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Kita kadang-kadang gak berani Pak naik angkot, di dalam angkot ada yang merokok, gak berani kita ngasih tahu. Harusnya kan Pak, karena ruangan ini sempit, mungkin Bapak boleh merokoknya di atas angkot. Begitulah ya. Maka saya senang sekali di sini tidak ada yang merokok. Alhamdulillah, saya suka heran Pak, lihat lelaki merokok tuh suka yang seperti yang kurang kerjaan. Sedotil, sedotil. Orang lain mah wirid, ngapalin Quran, murojaahnya sedotil. Dan saya perhatikan wajah perokok tuh gak ada yang ceria Pak. Coba wartawan nanti diperhatikannya di hotel. Hati-hatilah Pak. Kalau kita gak bisa ngasih contoh baik buat anak-anak, minimal jangan ngasih contoh jelek. Benar? Setuju tidak nih? Kita mikir bapak-bapak. Sekali merokok 20.000, sebulan 600.000, setahun 7.200.000, Jumatan 2.000, sebulan 8.000, setahun 96.000, merokok 7.200.000 coba. Jadi gimana? Siapa Tuhannya? Rokok atau Allah? Kenapa ke Allah pelit, ke rokok begitu berkorban? Udah, Pak, Bapak, berhenti merokok. Ya caranya gampang Pak, ada dua tekniknya. Satu, ketika udah disulut langsung dikunyah rokoknya, insya Allah berhentilah merokok waktu itu. Atau yang kedua, tiap mau beli rokok, uangnya disedekahkan. Insya Allah nanti hilang pengennya. Tapi kalaupun Bapak gak kuat pengen merokok, supaya tidak zolim ke orang, dibungkus kepalanya pakai kantong kresek, sehingga utuh tuh asapnya tuh dihisap sendiri. Ada yang bersisa. Yang lihat kiri kanan pasti jadi tahu yang mana perokoknya. Nah Dirin, harus ada yang berani amar ma'ruf nahi mungkar. Cuma dakwah itu fabima rahmati minallah lintalahu. Jadi dakwah yang baik itu bukan dengan kekerasan, kekasaran, tapi justru dengan kelemah lembutan. Shh, ini nih Pak, Bu, saya berharap sekali umat Islam itu bukan umat Islam pemarah, tapi tegas dan santun. Apa sih bedanya marah dengan tegas? Kalau marah itu nafsu awalnya, keluarnya marah-marah, ujungnya jadi zalim. kalau tegas itu awalnya takut ke Allah, keluarnya tegas dan santun, ujungnya adil. Ini yang enak. Jadi kalau dakwah itu seperti Rasulullah, tidak usah mengeluarkan kata-kata kasar. Rasulullah kan gak pernah caci maki, gak pernah sumpah serapa, gak pernah kutuk mengutuk, benar? Hei, benar tidak? Walaupun di sini ada jengkel, tetap harus terpelihara kata-kata itu. Nih, contoh yang marah, preng, piring pecah, bibi, di mana mata kamu? Lo malah nanya mata, coba. Ini kan gak jelas, Pak. Dan bibinya lebih cerdas pembantunya. Ini, Bu. Ibu juga tahu, monyong. Nah, jadi si Ibu yang monyong. Kamu ini dasar orang kampung, kata si bibi. Kan di kampung CRT. Diam! Ini makin stres, Pak. Karena orang marah tuh gak jelas. Halo? Harusnya tegas, preng. Dua tegas tuh. Suara apa, Bi? Pokoknya orang tegas tuh dua kuncinya. Satu, fakta. Dua, aturan. Preng, piring pecah. Maaf, Bi, suara apa ya? Maaf, Ibu, piring pecah lagi. Selalu fakta. Piring keberapa? Piring terakhir, Bu. Jadi maksudnya sudah habis dua lusin pas hari ini, Bu. Bi, duduk di sini ya. Ini udah jengkel, tapi tenang. Ya, duduk, duduk. Bibi ingat perjanjian kerja di rumah Ibu? Ingat, Bu. Gimana? Kalau piring, gelas, dan pisin pecah dua lusin, saya harus berhenti kerja dan pindah ke tempat lain. Sudah dua lusin, sudah. Oh, berarti artinya saya harus keluar dari rumah Ibu. Itu kesepakatan kita ya, Bi. Ya, maaf. Ini saya berikan sedikit pesangon supaya manfaat sebelum punya kerjaan yang lain. Bibi terima kasih ya, selama 2 minggu Bibi kerja di rumah saya, banyak sekali kesan yang mendalam. Saya doakan mudah-mudahan Bibi punya tempat kerjaan lain yang lebih baik, yang pilingnya itu buat dari beton semua itu, kan masih ya, yang pilingnya kuat-kuat. Nah gitu, Bu, Ibu. Jadi kalau ke anak tuh gak usah marah-marah. Sing sabar, anak-anak sabar. Gimana anak sabar, ibunya aja melotot begitu sabar. Bu, kalau anak tuh harus jelas aturannya. Main game hanya boleh 1 jam. TV jam 7 dimatikan, ya? Sepakat, sepakat. Tanda tangan, udah beres. Ketika sudah waktunya, loh kok masih main game? Aduh, Bu, ini dikit lagi. Tidak. Pastikan marah dia kan ya. Senjatanya marah karena enggak tahu lagi tekniknya. Guling sini, guling sana, kejar-kejar. Nanti kata ibu, kamu ini udah jadi, tambah setengah jam lagi. Dapat tuh, Bu. Anak udah tahu tekniknya, kejar-kejar 3 kali, guling kanan bawah, guling kiri, batuk-batuk gini, ditutup-tutup, pasti nurut. Nanti dia ngetes, pengen balon. Kamu kan baru beli balon kemarin, sekarang beli balon. Asli sama. Balon, sini. Kamu ngabisin uang ibu, nanti dia akan disiksa lagi oleh tetangga. Nih, jangan nangis, awas. Dia udah tahu di sini ya, tinggal ngejerit, kejang-kejang, guling kiri, guling kanan, ibu nurut gitu. Jadi ibu yang salah didik, jangan, Bu, gak usah pakai marah. Tidak. Cabut kabel TV, mau nangis, mau guling-guling, mau kejang-kejang, tidak. Ibu tidak marah, tapi tidak akan istel. Wah, gak mempah nih. Tapi si ibu udah dengan ceramah si Agil. Sama bapak juga, Pak, ngedidik istri itu begitu. Kan ada beberapa jenis istri yang suka kejang-kejang. Ibu mau pingsan. Silahkan. Ibu mau pingsan dulu, silahkan. Anak-anak, ibu mau pingsan. Ya. Siapa yang belajar-belajar, yang ngaji-ngaji. Nah, bapak kamu sholat aja ke masjid. Pasti sembuh sendiri, Pak. Sebab kalau pingsan gak ada yang melihat, gak mau sih, Bu. Jangan suka marah-marah ya, Pak, ya. Halo, jelas tidak nih? Makanya menegakkan kebenaran dakwah itu sebaiknya dengan kelemah lembutan, tegas dan santun. Kita lihat air bisa memadamkan api, benar? Kita pun jadi manusia asalnya dari air. Air bisa mengeroposkan baja, besi. Bahkan air bisa jadi tsunami. Di sini nyata, Pak. Kota ini bisa luluh lantak dengan air. Beton bisa bersatu aneka bangunan dengan air. Jadi harus mengandalkan kelemah lembutan. Kalaupun harus tegas, tegas dan santun. Itulah amar ma'ruf yang akan membuat kita beruntung. Bukan dengan sikap kasar dan emosional. Fabima rahmati minallah lintalahum walakun tafafan kolidol qablan fatu min hawli. Al-Ayah.